perasaan memang ku orang serakah. Punya satu ingin tetap berdua. Pacarku merasakah, pacarku melihatnya. Dasar memang ku orang serakah. Putuslah sudah harapanku yang sebenarnya ku masih menunggu. Salahku.